فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah menciptakan kita sebagai manusia. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah agar kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Perkara tauhid adalah perkara yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Dan terutama adalah di dalam kita beragama kepada Allah. Tauhid adalah inti dan pokoknya. Maka orang yang beragama kepada Allah hendaklah dia beragama kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan dan memurnikan segala bentuk penghambaan diri hanya kepada Allah saja. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah ayat yang 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka mengibadahi Allah dalam keadaan memurnikan semua agama untuknya. Oleh karena itu, orang yang selamat di dalam beragama kepada Allah adalah orang yang memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah. Dia beragama karena Allah, untuk Allah. Bukan beragama karena kepentingan tertentu. Bukan beragama karena keuntungan tertentu. Bukan beragama karena hawa nafsu. Tetapi dia beragama karena Allah. Orang yang beragama dengan hawa nafsu, maka agama itu tidak akan menyelamatkannya. Orang yang beragama dalam keadaan menyimpan di dalam hatinya perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, tidak murni untuk Allah, dikhawatirkan bahwa dia menutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, yang muttafaqun alaih, Beliau bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai-sampai kata Nabi, la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga itu kecuali hanya tinggal sejengkal saja. Dekat sekali surga itu sudah. Ya. Hanya dhira'. Tidak ada jarak antara dia dengan surga itu melainkan tinggal hanya sehasta. Ya. Afwan, kecuali hanya tinggal sehasta. Ya, bukan sejengkal, sehasta. Jarak yang sangat dekat. Tapi kemudian kata Nabi, fayasbiqu 'alaihil kitab, namun ketentuan Allah telah mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk api neraka, maka dia masuk ke dalam api neraka. Su'ul khatimah. Padahal dia telah beramal dengan amalan penduduk surga sepanjang waktu. Sampai-sampai jarak surga dengan dia itu tinggal sehasta. Tapi kemudian dia beramal dengan amalan penduduk api neraka. Dan pada akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Apa rahasianya? Dijelaskan oleh para ulama. Di antara sebabnya karena dia menyimpan perkara-perkara yang jelek di dalam hatinya. Ya. Dia tidak beramal ikhlas karena Allah. Ada muatan-muatan di dalam amalnya dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Maka amalan penduduk surga itu tidak menyelamatkan dia untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, hadis Sahal bin Abdullah As-Sa'idi atau Sahal bin Sa'an As-Sa'idi radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, disebutkan bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada seseorang yang ikut berjihad, ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gagah berani. Dia menyerang orang-orang kufar, menebas leher-leher mereka dengan gagah berani. Sampai-sampai sahabat pun berdecak kagum kepadanya. Dan mereka mengatakan, hadzal rajul min ahlil jannah. Orang ini termasuk dari penduduk surga. Karena melihat betapa hebatnya dia berjihad di jalan Allah. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala mendengarkan penilaian as-sahabah, beliau menyangkalnya. Dan beliau mengatakan, la, huwa min ahli an-nar. Kata Nabi, tidak, bahkan dia termasuk daripada penduduk api neraka. Maka terkejutlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berpikir bagaimana mungkin orang yang seperti ini, ya, perjuangannya hebat, keberaniannya luar biasa bertempur dan berjihad di jalan Allah, kemudian Nabi menyatakan bahwa orang ini penduduk api neraka. Maka pada akhirnya orang ini diikuti dan diintai oleh sebagian sahabat. Kira-kira apa sih yang akan terjadi pada orang ini? Sampai-sampai Nabi menyatakan dia min ahlin nar, termasuk daripada penduduknya api neraka. Diikuti, ya, diintai, dilihat kira-kira apa yang terjadi. Ternyata sampai pada satu kondisi di mana orang ini luka parah di dalam pertempuran itu. Ya. Dalam keadaan yang luka parah itu dia tidak sabar. Maka dia mengambil pedangnya dan dia menusukkan pedang itu sampai tembus ke badannya. Kemudian dia mati. Artinya apa? Artinya bahwa dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ya. Maka sahabat yang mengikutinya ini langsung berteriak Allahu Akbar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ternyata orang ini meninggal dalam keadaan bunuh diri. Bukan sebagai seorang yang syahid. Maka tatkala berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pengarahan yang sangat penting. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Pengarahan beliau ini yang luar biasa. Terkait dengan masalah itu, beliau menyatakan dalam sabdanya, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdul an-nas wa huwa min ahli an-nar. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Catat kalimat yang berikutnya. Beliau menyatakan beramal dengan amalan penduduk surga fi ma yabdulin nas, dalam hal yang tampak oleh manusia. Artinya secara lahiriah saja. Namun wa huwa min ahli an-nar, padahal dalam batinnya dia termasuk daripada penduduk api neraka. Ya. Itu yang menyebabkan dia mengalami su'ul khatimah. Ya. Di sini Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Beliau katakan hadis ini memberikan isyarat bahwa orang yang melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu di dalam agama ini, ya, dalam keadaan dia memiliki khofaya, sayyi'ah, ya, simpanan-simpanan dan perkara-perkara yang disembunyikan di dalam hatinya dalam keadaan buruk, maka ini akan bisa membawa kepada su'ul khatimah. Membawa kepada su'ul khatimah. Sebagaimana orang yang telah disebutkan di dalam hadis yang di atas. Maka jangan sampai kita beragama ini ada muatan-muatan tertentu. Kepentingan-kepentingan tertentu. Hawa nafsu yang kita goncengkan di dalam hati kita. Di dalam kita beragama kepada Allah. Ya. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala tatkala mengajari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabb alam semesta. Semuanya untuk Allah, murni untuk Allah, ya. Beragama untuk Allah, beramal untuk Allah, berilmu karena Allah, berdakwah kepada jalan Allah dan karena Allah. Diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa kam minan nasi yad'u ila Allah wa huwa fil haqiqati yad'u ila nafsihi. Dan betapa banyak manusia yang dia berdakwah kepada jalan Allah, pada hakikatnya dia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Zahirnya, lahiriahnya yang ditampakkan adalah dakwah ilallah, tapi siapa tahu isi hatinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada, kecuali hanya dia dan Allah saja. Pentingnya al-ikhlas. Ya. Pentingnya memurnikan hati, memurnikan jiwa, bahwa kita beragama ini karena Allah dan untuk Allah saja. Jangan ada hawa nafsu di dalamnya. Ya. Karena hawa nafsu itu, kalau sudah masuk di dalam diri kita ketika kita beragama untuk Allah, ya, hawa nafsu itu akan memalingkan kita dari kebenaran. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam syarah kitab Tauhid, beliau tatkala berbicara tentang firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah. Dan aku bukan tergolong daripada orang-orang yang musyrik. Kata beliau, ada dua hal yang membuat seseorang menyimpang daripada dakwah ilallah. Yang pertama, karena orang itu kehilangan ikhlas. Ya. Kalau sudah kita kehilangan ikhlas, siap-siaplah. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti, engkau akan tergelincir daripada jalan Allah. Ya. Engkau akan tergelincir. Ya. Yang kedua adalah ketika seseorang tidak berada di atas al-ilm. Ya. Tidak berada di atas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya bukan kepada jalan Allah, tetapi kepada jalan yang selainnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, al-hawa yasuddu 'anil haqq. Yang namanya hawa nafsu itu akan memalingkan kita daripada kebenaran. Jangan kita menyangka, oh saya tidak mungkin terkena hawa nafsu. Saya kan salafi. Saya kan sudah ngaji. Saya kan sudah berbuat ini, berbuat itu, mengamalkan ini, mengamalkan itu. Oh, tunggu dulu. Ya. Hawa nafsu itu mungkin masuk kepada siapapun orangnya. Tidak usah kan kepada kita. Hawa nafsu itu bisa masuk kepada orang-orang salihin, para ulama, ajilla. Makanya dinyatakan akhir ma yakhruju min qulubil ulama au min qulubis salihin hubbur riyasah. Perkara yang paling terakhir keluarnya dari hati orang-orang soleh atau dari hatinya para ulama itu adalah cinta kepada kepemimpinan. Ya, itu adalah hawa nafsu. Ya. Cinta kepada kepemimpinan adalah hawa nafsu. Sehingga apabila orang yang soleh, orang yang berilmu digoda dengan hal-hal lain, barangkali dia tidak akan terpengaruh. Barangkali dia tidak akan mempedulikannya. Barangkali dengan mudahnya dia akan menepis godaan-godaan itu. Tapi untuk masalah yang satu ini, ya, dikatakan oleh ahlul ilm, akhir ma yakhruju min qulubil ulama hubbur riyasah. Perkara yang paling terakhir keluar dari hatinya para ulama adalah cinta kepada kepemimpinan. Artinya ini paling berat. Khusus untuk orang-orang yang membawa ilmu. Ya. Apalagi kita yang tidak pada tingkatan mereka, terlalu banyak hawa nafsu yang mungkin akan menyerang kita. Maka waspadalah. Ya. Dan seseorang bisa sesat meskipun dia mempunyai ilmu, tatkala hawa nafsu itu telah masuk ke dalam dirinya. Ya. Masalahnya bukan karena dia tidak tahu ilmunya, bukan karena dia tidak mengerti, bukan karena dia tidak belajar. Justru dia tahu, mengerti ilmunya, faham, hafal. Tapi dia bisa sesat karena dia mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilm. Ya. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutannya, sebagai sesembahannya, kemudian Allah sesatkan dia di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, di atas ilmu. Ya. Kalau orang yang jahil sesat, wajar, kan gitu, jahil sehingga sesat. Ada orang sesat karena ilmu, di atas ilmu. Lima ada, li'annahu yattabi'ul hawa, karena dia mengikuti hawa nafsu, karena dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu? Faja'ala 'ala qalbihi wa sam'ihi ghishawah. Wa ja'ala 'ala qalbihi wa sam'ihi ghishawah. Apa lanjutan ayatnya? Baik. Kata Allah, saya ulangi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Ya. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, dan Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya, Allah jadikan pada penglihatannya terdapat penutup pula. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa lagi yang bisa memberinya petunjuk setelah Allah? Ya. Walaupun dia punya ilmu, tapi kalau sudah hawa nafsu yang menguasai dirinya, Allah tutup semua sarana hidayah. Ya. Penglihatannya tertutup, pendengarannya tertutup, hatinya tertutup sehingga tidak lagi bisa memahami kebenaran, sehingga tidak lagi bisa menerima kebenaran. Bukan masalahnya dia bodoh, bukan masalahnya dia tidak tahu, bukan masalahnya dia seorang yang jahil, tapi karena dia mengikuti hawa nafsu. Meskipun dia punya ilmu, Allah tutup semua sarana untuk menerima hidayah. Penglihatannya, pendengarannya, bahkan hatinya Allah tutup. Kemudian kata Allah, faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang bisa memberinya hidayah setelah Allah? Tidak. Tidak. Oleh karena itu, sebagaimana yang sering kita ucapkan, man yahdillahu fahuwa muhtadi, wa man yudlil, atau yang kita ucapkan, may yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Itu hawa nafsu. Karena itu, marilah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan hati kita dan kejelekan-kejelekan jiwa kita. Makanya disebutkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan hati dan jiwa kita dan dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. Barulah dilanjutkan faman yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hawa nafsu itu adalah perkara yang sangat tersembunyi. Sangat tidak tampak. Terkadang syaitan itu datang membawa hawa nafsu kepada kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Ya. Karena disebut sebagai hawa nafsu, ketika perkara itu digandrungi, dicintai, disenangi oleh kita. Karena makna al-hawa, huwa ma yulaimuka. Segala sesuatu yang cocok denganmu, yang sesuai denganmu, dengan dirimu. Ya. Maka tatkala kita mendapatkan bahwa diri kita mencintai sesuatu, hati-hatilah. Ya. Kita harus ukur dengan Alkitab, Sunnah, ala fahmi salaf. Supaya apa yang kita cintai itu tidak berupa hawa nafsu. Dan juga tak kalah pentingnya adalah apa yang kita cintai itu karena Allah dan di jalan Allah. Supaya dia bukan hawa nafsu. Apakah itu benda, apakah itu amalan, apakah itu tokoh tertentu, pribadi tertentu. Ya. Pertama harus kita ukur. Kecintaan kita itu sesuai enggak dengan Alkitab, Sunnah, ala fahmi salaf. Ya. Yang kedua, karena Allah kah dan di jalan Allah kah atau tidak? Supaya jangan menjadi hawa nafsu. Kalau tidak cocok dengan timbangan-timbangan yang telah kita sebutkan tadi, hati-hatilah, itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, al-hawa yasudduka anil haq. Yang namanya hawa nafsu itu akan memalingkanmu daripada kebenaran. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Kata beliau, "Wa minal ma'lum anna mujarrada nufurin nafirin wa mahabbatal muwafiqin la yadullu ala sihhati qaulin wala fasad." Dan termasuk perkara yang diketahui, kata beliau, bahwa semata-mata larinya orang yang lari dan cintanya orang yang mencocoki tidak menunjukkan kepada benarnya sebuah pendapat atau salahnya sebuah pendapat. Ya. Orang lari karena pendapat itu atau orang cocok, senang, suka dengan pendapat itu tidak menunjukkan bahwa pendapat itu benar atau salah. Ya. Illa idza kana dzalika bihadyin min Allah. Kecuali apabila pendapat itu dengan petunjuk daripada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata beliau, balil istidlalu bidzalik huwa istidlalun bittiba'il hawa bighairi hudan min Allah. Bahkan kalau kita mengambil dalil dengan yang demikian itu, artinya ketika kita lihat orang senang, suka kepada sebuah pendapat, lantas kita katakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar karena dicintai oleh manusia, karena banyak orang yang mencocokinya, ini hawa nafsu. Demikian pula kita menganggap sebuah pendapat itu salah, batil, karena orang-orang lari daripadanya, ini juga hawa nafsu. Karena ukuran benar atau salah itu bukan larinya orang yang lari atau mencintainya orang yang mencocoki. cintanya orang yang mencocokinya. Kemudian kata beliau, balil istidlalu bidzalika huwa istidlalun bittiba'il hawa bighairi hudan minallah. Bahkan mengambil dalil dengan yang demikian itu adalah sikap istidlal, pengambilan dalil dengan mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk daripada Allah. Fa inna ittiba'al insani lima yahwahu huwa akhdhul qawli wal fi'li alladhi yuhibbuh. Ya, saya ulangi ini karena kalimat ini adalah kalimat emas yang sangat penting. Fa inna ittiba'al insani lima yahwa huwa akhdhul qawli wal fi'li alladhi yuhibbuh. Karena seseorang mengikuti apa yang disukai oleh hawa nafsunya, yaitu dia mengambil ucapan atau mengambil sebuah perbuatan yang dia sukai, yang dia cintai. Kalau kita mengambil sebuah pendapat, sebuah perbuatan karena kita suka, cinta kepada ucapan dan perbuatan itu, sesuai dengan hawa nafsu kita, itu adalah hawa nafsu. Ya. Waradul qawli wal fi'li alladhi yubghiduhu bila hudan minallah. Dan juga seorang mengikuti hawa nafsu, tatkala dia menolak sebuah ucapan, sebuah pendapat, sebuah perbuatan yang dia benci tanpa petunjuk daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi semata-mata kita mengambil sebuah pendapat karena kita cinta kepadanya, karena ini sesuai dengan keinginan kita, atau kita menolak sebuah pendapat, sebuah perbuatan karena kita tidak suka kepada hal itu, tanpa petunjuk dari Allah, tanpa ada dalilnya daripada Alkitab atau Sunnah, maka itu hawa nafsu. Ya. Cinta dan membenci secara membabi buta, itu adalah hawa nafsu. Apabila tidak disertai dengan petunjuk dari Allah. Nah, kemudian beliau membawakan ayat-ayat terkait dengan hal ini, di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Dan sungguhnya kebanyakan manusia menjadi sesat karena mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Al-An'am ayat 119. Demikian pula dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Apabila mereka tidak menyambutmu, maka ketahuilah hanya saja mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah. Al-Qasas ayat yang ke-50. Demikian pula dengan firman Allah kepada Nabi Daud, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menyesatkanmu daripada jalan Allah. Dalam surat As-Sad ayat yang ke-26. Dan beliau membawakan berbagai ayat-ayat yang lainnya terkait dengan masalah ini. Baik. Kemudian kita nukilkan pula ucapan Al-Imam Al-Hafidh Qiwam Sunnah Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah. Kata beliau, faqad amarakallah bi an takuna tabi'an sami'an muti'a. Allah telah memerintahkan kepadamu agar engkau menjadi seorang yang mengikuti, mendengar dan taat. Walau tawassa'a 'alal ummati iltimasut tauhid wa ittigha'ul iman bi ra'yihi wa qiyasihi wa hawah idzan la dhallu. Apabila manusia itu bermudah-mudahan dalam mencari tauhid, mencari keimanan melalui pikirannya, melalui kiasnya, melalui hawa nafsunya, niscaya mereka akan menjadi sesat. Alam tasma ila qaulillahi ta'ala walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Dan kalau seandainya al-haq mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya langit-langit dan bumi akan binasa. Demikian pula segala apa yang ada di dalamnya. Al-Mu'minun ayat yang ke-71. Fafham ma fussira lak, maka pahamilah apa yang ditafsirkan kepadamu. Kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, maka tunggulah kerusakan dan kehancuran dan kebinasaan. Ya. Akan hancur berantakan semuanya kalau hawa nafsu yang diikuti. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan kalau al-haq mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusak langit-langit dan bumi. Ya. Maka yang merusak kehidupan manusia, baik dunia mereka dan agama mereka, adalah hawa nafsu mereka. Sesuatu yang tadinya baik, baik dalam urusan dunia mereka atau akhirat mereka, kemudian menjadi rusak, itu diakibatkan hawa nafsu mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita nukilkan ucapan yang lainnya. Ucapan Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatis Sughra. Semua ini kita nukilkan dari tulisan Asy-Syaikh Abdullah bin Salfiq di dalam Salis Suyuf. Kata Ibnu Battah, A'adzanallahu wa iyyakum minal ara'il muhtara'a wal ahwa'il muttaba'a wal madhahibi al-mubtada'a fa inna ahlaha kharaju an istima'in ila shattat wa an nizamin ila tafarruq wa an unsin ila wuhshah wa an ikhtilafin ila ikhtilaf wa an ikhtilafin ila ikhtilaf wa an mahabbatin ila bughd wa an nasihatin wa muwalat ila ghishin wa mu'adat wa asamana wa iyyakum min al-intima'i ila kulli ismin khalafa al-islam wa sunnah. Kata beliau, semoga Allah melindungi kita dan kalian semuanya dari pemikiran-pemikiran yang dibuat-buat, hawa nafsu yang diikuti, mazhab-mazhab yang diada-adakan di dalam Islam tanpa petunjuk. Karena para pelakunya, mereka akan keluar dari ijtima' ila syatta, dari keadaan bersatu kepada perpecahan yang bercerai-berai. Wa an-nizamin ila tafarruq, di dalam satu jalur kepada berbagai perpecahan. Wa an-unsin ila wushah, pelakunya akan keluar dari yang tadinya mereka saling berkasih sayang kepada saling mengerikan di antara mereka, dalam keadaan yang mencekam di antara mereka. Dari persatuan kepada perselisihan, dari rasa cinta kepada kebencian, dari nasihat dan saling loyalitas kepada sikap memperdaya dan permusuhan. Semoga Allah melindungi kita dan kalian dari menisbatkan diri kepada setiap nama yang menyelisihi Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran penting. Ya ahlus sunnah, apabila kita mendapatkan suatu keadaan di mana yang tadinya kita bisa bersatu berkumpul, kemudian terjadi perpecahan. Yang tadinya kita saling mengasihi, kemudian saling sikat menyikat. Yang tadinya bersatu, kemudian berselisih. Yang tadinya saling mencintai, kemudian saling membenci. Yang tadinya saling menasihati dan saling loyalitas, kemudian yang terjadi adalah permusuhan berikutnya. Ada hawa nafsu di antara kita. Ada hawa nafsu yang sedang diikuti di antara kita. Maka marilah kita introspeksi diri. Sebagaimana yang beliau doakan di akhir ucapan beliau, semoga Allah menjaga kita dan kalian dari menisbatkan diri kepada setiap nama yang menyelisihi Islam dan sunnah. Marilah kita jadikan barometer kita di dalam kita menilai sebuah ucapan, di dalam kita menilai sebuah perbuatan, di dalam kita menilai sebuah kelompok, sebuah personil, sebuah pribadi. dengan ukuran Alkitab was sunnah, dengan pemahaman salaf dan bimbingan ulama sunnah. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita yang telah menisbatkan diri kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian kita kembali ke belakang dan bersikap seperti sikap ahlul bidah, berpecah belah dan bertikai. Ya. Kita membela pribadi-pribadi tertentu dengan membabi buta. Ucapan-ucapan tertentu dengan membabi buta. Perbuatan-perbuatan tertentu dengan membabi buta. Tanpa petunjuk dari Allah. Tanpa dalil Alkitab wa sunnah. Dengan pemahaman salaf dan bimbingan para ulama. Ya. Jangan sampai terjadi kefanatikan-kefanatikan. Ketaklidan-ketaklidan di antara kita kepada yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya. Tanpa dalil Alkitab, Sunnah dan bimbingan para ulama. Ya. Karena yang demikian itu adalah hawa nafsu. Dan yang namanya al-hawa yasudduka 'anil haqq. Hawa nafsu itu memalingkanmu daripada kebenaran. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berupaya untuk membersihkan hati kita, jiwa kita di dalam kita beragama kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ma min da'in ashad min hawa khalata qalban." Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada hawa nafsu yang telah bercampur dalam hati seseorang. Itu penyakit yang luar biasa. Tidak ada obatnya kecuali hanya petunjuk daripada Allah. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, tidak akan ada yang bisa menasihati dia. Ya, enggak ulama dan enggak pula yang selainnya. Kecuali kalau dia diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Tidak ada obatnya kecuali hidayah dari Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang patut kita syukuri barakallahu fikum bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah menyelamatkan kita dari jaring-jaring hawa nafsu. Allah selamatkan kita dari berbagai kefanatikan-kefanatikan jahiliyah. Iya. Dari ketaklidan-ketaklidan yang membabi buta tanpa dalil, tanpa hujjah. Kemudian Allah kenalkan kita dengan sunnah Nabi. Allah kenalkan kita dengan para ulama sunnah. Ya. Kemudian setelah itu, apakah kita akan kembali ke belakang? Untuk kemudian kita saling bertaklid. Untuk kemudian kita saling bertaasub. Ya. Membela dengan membabi buta. Berloyal dengan membabi buta. Bersikap dengan membabi buta. Tanpa bimbingannya ulama. Apakah setelah Allah selamatkan kita kepada Islam, kepada Tauhid, kita ingin kembali kepada hawa nafsu? Ini hendaknya menjadi renungan kita semuanya. Menjadi nasihat bagi kita semuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa saya pasti selamat daripada hawa nafsu. Ya. Siapa yang berani menjamin dirinya bahwa dia akan istiqamah alal haq sampai dia nanti meninggal menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang berani menjamin dirinya untuk itu? Tentu tidak ada. Tidak seorang pun di antara kita. Ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui dalam doanya yang ma'ruf, beliau mengatakan apa? Allahumma ya muqallibal qulub, atau dalam riwayat yang sahihah, Allahumma ya musarrifal qulub, sabit qulubana ala dinik. So, dalam riwayat yang sahih dinyatakan sabit qulubana ala ta'atik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang menguasai hati, kokohkan hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita beragama kepada Allah dibutuhkan kemurnian, keikhlasan, penghambaan diri yang total kepada Allah. Kita merasa takut, jangan sampai kita menghabiskan hidup kita sekian lama untuk berjuang di dalam agama Allah, mengamalkan ini dan itu, ya, thalabul ilm, beramal, dakwah, ya, jangan sampai nantinya Allah tutup akhir kehidupan kita dalam keadaan su'ul khatimah karena kita punya hati yang tidak baik di dalam beragama. Ada muatan-muatan, tendensi-tendensi hawa nafsu tertentu yang kita inginkan daripada agama itu selain ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Selain ridha Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah. Maka kemurnian di dalam beragama itu penting. Kemurnian di dalam mengikuti dan menyampaikan dakwah itu penting. Al-muhim, kemurnian di dalam kita beragama kepada Allah itu perkara yang sangat pokok dan prinsipil sekali. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Apabila hawa nafsu telah memasuki seseorang, terlebih kalau orang itu telah mempunyai ilmunya, hawa nafsu itu pandai bermain-main dengan dalil sebagai tameng untuk pembenaran. Itu bahayanya. Sehingga hawa nafsu itu akan membuat dia semakin jauh dan semakin jauh. Tatkala ada yang mengingatkan, dia mengatakan, ini dalilnya ada. Tatkala ada yang memberitahu, dia akan bisa menghindar, ini hujahnya ada. Terlepas dari benar atau tidaknya dalil itu, terlepas daripada benar atau tidaknya hujah itu. Barangkali dalil dan hujahnya benar, ya, kalau yang dibawakan adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi, pasti benar. Tapi pendalilannya bagaimana? Penempatannya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Demikian pula fatwa-fatwa para ulama, kalau kita tidak ada kemurnian di dalam beragama kepada Allah, bisa kita pelintir-pelintir sesuai dengan hawa nafsu kita untuk suatu kepentingan. Semuanya itu kembali kepada kita, hanya kita dan Allah yang tahu kita jujur atau tidak, kita ikhlas atau tidak. Taruhannya adalah nasib kita di yaumil qiyamah nanti. Kita selamat atau tidak di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang mungkin kita bisa berkilah, tapi Allah Maha tahu segalanya. Tayyib, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah prinsip di dalam bertauhid. Inti daripada tauhid itu adalah kita memurnikan penghambaan diri kita, agama kita untuk Allah saja. Tidak ada yang selainnya. Maka kalau kita telah murni untuk Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pasti akan selamatkan kita walaupun kita punya ilmu yang sedikit. Allah akan selamatkan kita walaupun kita bukan seorang ulama. Kenapa? Karena kita jujur sama Allah. Karena kita punya kemurnian untuk Allah. Sehingga kemurnian dan kejujuran kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala membuat kita diselamatkan oleh Allah. Biasanya hati yang murni, hati yang jujur, hati yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah itu peka kepada kebenaran. Tetapi hati yang sudah diselubungi oleh hawa nafsu, dia akan sangat jauh daripada kebenaran. Nah, maka yang paling tahu akan hati kita adalah Allah. Yang paling tahu tentang diri kita adalah Allah. Tinggal bagaimana kita menjadikan hati kita, diri kita murni untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai ada sesuatu untuk yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingatkan sekali lagi, dan ini sangat penting, hawa nafsu itu mungkin mengenai siapa saja. Mungkin mengenai siapa saja. Sehingga jangan pernah ada di antara kita yang merasa aman daripada hawa nafsu. Sikap merasa aman daripada hawa nafsu itu adalah peluang hawa nafsu untuk masuk ke dalam diri kita. Maka hendaknya kita selalu waspada. Hawa nafsu itu mungkin menerjang kapan saja dan kepada siapa saja. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh al-imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau, al-aql idza lam yakun muttabi'an lis-syara' lam yabqa lahu illa al-hawa wasy-syahwah. Wa anta ta'lam ma fi ittiba'il hawa wa annahu dhalalun mubin. Dan sungguhnya akal apabila tidak mengikuti syariat, maka tidak ada yang tersisa melainkan hawa nafsu dan syahwat. Dan engkau tahu bahwa di dalam mengikuti hawa nafsu itu adalah merupakan kesesatan yang nyata. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di samping al-ikhlas, yang kedua adalah mengikuti syariat. Ya, ikhlas dan mengikuti syariat. Artinya kita juga membutuhkan ilmu. Ya, ikhlas itu penting dan harus disertai dengan ilmu. Jangan pernah kita berhenti dari belajar, apapun kondisinya. Ya, karena belajar ilmu, belajar syariat itu adalah pokok. Ya, kalau kita dijauhkan karena sebab fitnah daripada majelis ilmu, ini berarti kita sudah mengambil resiko untuk kita menjadi orang yang terkena oleh hawa nafsu. Ya, makanya saya mengatakan apapun kondisi kita, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Karena kalau kita menjauh daripada ilmu, hawa nafsu siap untuk menerjang kita. Karena kalau tanpa ilmu, dengan apa kita menilai? Apalagi di saat fitnah yang sedemikian dahsyat. Ya. Ilmu adalah perkara yang sangat penting untuk kita menilai ini hak atau bukan. Ya. Maka jangan pernah meninggalkan ilmu dalam kondisi apapun. Kalau kita ingin selamat. Ya. Karena inti daripada agama ini selain ikhlas adalah kita mengilmui apa yang diajarkan oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya. Orang yang menjauh daripada majelis ilmu, orang yang meninggalkan ilmu, ya, karena hal-hal yang tertentu, apalagi dia jauh daripada ilmu di saat-saat bergejolaknya fitnah, kita khawatir bahwa dia adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yuridillahu bihi khairan madza yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Ya. Maka tatkala terjadi fitnah, terjadi pertikaian, perselisihan, ya, berbagai kondisi-kondisi yang mencekam, yang menakutkan, yang mengerikan, situasi-situasi genting, ya, justru kita harus lari ke majelis ilmu supaya kita dapat bimbingan. Kita harus tambah rajin belajarnya supaya kita tidak lepas daripada koridor syariat. Supaya kita tidak memberikan hawa nafsu itu masuk dan menerjang kita. Orang yang bergelut dengan ilmu saja, mungkin hawa nafsu itu menyelusup pada dirinya. Ya. Apalagi orang yang jauh daripada ilmu dan majelis ilmu. Ya. Makanya jangan pernah kita berpikir, kalau kita ingin selamat, apapun kondisi kita, kita meninggalkan majelis ilmu. Jangan. Justru kita harus tambah rajin mencari ilmu. Ya. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan fitnah, orang-orang yang menyibukkan diri dengan qil wal qal, biasanya mereka mendapatkan diri-diri mereka malas terhadap ilmu. Kenapa? Karena waktunya, tenaganya, pikirannya habis untuk perkara-perkara fitnah, perkara-perkara yang tidak jelas, menilai ini dan itu, menggosipi ini dan itu, dan sebagainya. Sehingga ketika dia harus dihadapkan kepada majelis ilmu, sudah habis tenaganya. Sudah capek pikirannya. Sudah letih hatinya dengan berbagai apa yang terjadi. Maka berpalinglah dari perkara-perkara fitnah. Fitnah itu tidak akan membawa apapun dari kebaikan. Apakah itu fitnah perselisihan, pertikaian, kufuran, kesyirikan, apa saja yang bentuknya fitnah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innas sa'id madza laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari perkara-perkara fitnah. Itu orang yang bahagia. Jadi tatkala ada fitnah, bukan kita menangkan fitnah dan kita memasukkan diri, menceburkan diri di dalamnya, tapi kita menjauh. Kita menjauh dan menyibukkan diri dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dan tinggalkan urusan fitnah. Kita katakan anjing menggonggong, kafilah tidak mau tahu. Terserah. Hakadah. Dan dahulu Syekhuna Muqbil rahimahullah, di majlis beliau, di ma'had beliau rahimahullah, beliau tidak suka murid atau santri yang suka menyibukkan diri dengan perkara-perkara fitnah. Yang suka menyibukkan diri dengan perkara-perkara fitnah. Khalas. Fitnah itu ada ahlinya, ada orang yang berkompeten untuk menyelesaikannya, yaitu ahlul ilmi. Panutan kita ulama, khalas. Biar saya saja, kata beliau. Kalian tidak usah sibuk dengan perkara-perkara fitnah. Baik. Oleh karena itu, beliau sangat murka kalau ada murid yang ketahuan suka gosip-gosip, kilawakol, menilai ini dan itu, nuduh orang ini hizbi ini bukan. Dalam keadaan dia semestinya harus belajar. Apalagi di ma'had yang dipenuhi dengan ilmu seperti itu. Ada apa dia sibuk dengan perkara-perkara yang demikian? Bahkan beliau mengatakan dakwah kita ini adalah dakwah ilmu. Kita menyibukkan diri dengan belajar. Adapun membantah ahlul bid'ah, kata beliau, itu ala tariq, sambil berjalan. Sepukul dua pukul selesai, kita jalan. Lanjutkan belajar kita, lanjutkan menuntut ilmu. Bukan menjadikan hal itu sebagai kesibukan kita yang paling penting. Itu hanya perkara yang dilakukan sambil jalan. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga pembahasan kita pada hari ini membawa kepada kebaikan. Dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan yang diajarkan di dalam doa yang ma'ruf dalam Al-Quran. Kita menyatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, dan beri rezeki kami untuk bisa mengikutinya. Dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan beri kami rezeki untuk bisa menghindarinya, meninggalkannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu a'lam bis-shawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa di dalam kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih yang banyak kepada semua pihak yang telah memudahkan kita untuk bisa mengadakan majelis ini dan terutama kepada takmir masjid. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemanfaatan yang lebih dan kenikmatan yang berlimpah kepada siapa saja yang telah membantu terlaksananya acara ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya Al-Firdausil A'la. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.